لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صحرماتي. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, sampai pada ucapan muallif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi wa la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidhanbin ma lam yastahilhu wa la naqulu la yadur ma'al imani dhanbun liman amilahu. Kata Musannif rahimahullah, dan kami, siapa yang dimaksud dengan kami? Naam, ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Karena di awalnya beliau menyatakan bahwa kami ahli sunnah. Menyatakan demikian, demikian, demikian. Maka dhamirnya nun yang menunjukkan nahnu, kami, maknanya adalah kami ahli sunnah. Tidak mengkafir-kafirkan seorang pun dari ahlul qiblah dengan dosa-dosa. Malam yastahilhu, selama dia tidak menghalalkannya. Walanaqulu la yadurru ma'al imani dhanbun, dan juga kami ahlu sunnah tidak menyatakan bahwasanya dosa tidak berpengaruh pada iman bagi siapa yang mengamalkannya. Lihat ya khonif dina azakumullah, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dua kalimat ini untuk menunjukkan bahwa ahlus sunnah adalah ummatan wasata. Bahwa ahlus sunnah umat yang tengah-tengah. Tidak seperti khawarij, tidak pula seperti murjiah. Maka beliau menyatakan, kami tidak menyatakan seperti khawarij, mengkafir-kafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa. Tetapi kita juga tidak mengatakan seperti murjiah, bahwa iman tidak terpengaruh dengan dosa. Karena murji'ah menganggap bahwa dosa apapun tidak mempengaruhi iman. Kami tidak menyatakan demikian. Sebagaimana telah dibahas dalam kajian kitab usul. Usulnya atau usul sunnahnya Imam Humaydi rahimahullah. Bahwasannya menurut ahli sunnah iman terpengaruh dengan dosa. Bisa berkurang, berkurang, berkurang karena dosa-dosa. Sehingga tidak menyatakan seperti murji'ah, la yadurru ma'al imani dhanbun. Tidak mengatakan bahwasanya iman enggak terpengaruh dengan dosa sedikit pun. Ini khonilina azakumullah, lihat ucapan Abu Ja'far Tahawi mewakili seorang imam ahlus sunnah dan mewakili para imam-imam ahlus sunnah. Bahwasanya ahlus sunnah berpendapat wasatan bainal khawarij wa murji'ah. Kita lihat syarahnya. Qala Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, arada bi ahli al-qiblah Alladzina taqaddama dzikruhum fi qawlihi wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin madamu bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'tarifin walahu bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Yang dimaksud ahlul qiblah dalam ucapan beliau, la nukaffir ahadan min ahlil qiblah. Siapa yang dimaksud ahlil qiblah? Arada bi ahlil qiblah, yang diinginkan dengan ahlil qiblah adalah apa yang sudah lewat pembahasannya, yaitu ketika beliau berkata wa nusammi ahli qiblatina, dan kami menamakan alhamdulillah alaikum wassalam, kami menamakan ahli qiblatina muslimin mukminin. Yani ahli qiblah adalah muslimin mukminin yang masih salat menghadap kiblat kaum muslimin. Madamu, selama mereka bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, selama mereka dengan apa yang dibawa oleh nabi mengakui, selama mereka mengakui semua apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walau bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin, dan selama mereka dengan apa yang diucapkan oleh nabi dan diberitakan oleh nabi musaddiqin, percaya. Jadi siapa yang percaya dengan apa yang dibawa oleh nabi, siapa yang mengakui semua apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka ahlul qiblah. Maka kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa selama mereka masih mengakui kerasulan dan masih mengakui apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yushir Syekh rahimahullah bi hadzal kalam ila raddi ala al-khawarij al-qailin bi takfir bi kulli dhanbin. Yang dimaukan oleh musannif rahimahullah dengan ucapannya bahwa kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah seorang pun dengan dosa-dosa, yang dimaukan adalah raddan, bantahan bagi khawarij. Alal khawarij al-qailin, yang mereka berkata dengan mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa-dosa. Dan memang khawarij berpecah belah. Mereka berbeda-beda pendapatnya, tetapi intinya sama. Takfir ahlul qiblah. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dikafirkan adalah orang yang berbuat dosa besar saja. Kalau dosa kecil, tidak kafir. Kalau dosa besar, kafir. Ada yang menyatakan bahwa dosa kecil pun mengkafirkan. Berarti berbuat dosa besar ataupun dosa kecil, kafir. Ini juga pendapat mereka. Qul inna a'udzukumullahi lam tattafiq aqwalul ulama fi mas'alatin. Tidak berselisih ucapan para ulama fi mas'alah, bimadza tukaffirul khawarij alal qiblah. Mereka tidak sepakat tentang khawarij, dengan apa mereka mengkafirkan kaum muslimin. Apakah dengan dosa-dosa kecil, atau dengan dosa-dosa besar, atau dengan kedua-duanya? Berkata Abu Ubaid fi kitab al-iman, dalam ta'liqnya atau dalam tahqiq oleh Syekh Yasin hafizahullah, dikatakan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-iman, fakaffaru an-nasa bisigari dzunub wa kibariha. Mereka khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa kecil maupun dengan dosa besar. Berarti dua-duanya. Sedangkan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal, wa minhum man qala bi anna kulla dhanbin saghira aw kabir, saghirin aw kabir, fa huwa mukhrijun 'anil iman wal islam. Dan mereka di antara khawarij berkata bahwasanya setiap dosa yang kecil maupun yang besar adalah mengeluarkan seseorang dari keimanan dan keislaman. Fa in mata 'alaih, kalau dia mati di atas dosa itu, fa huwa ghairu muslim, maka dia bukan muslim. Bukan muslim alias kafir. Demikian kata khawarij. Mukhalladun finnar, kekal dalam neraka. Wa hadza maqalatul khawarij wal mu'tazilah. Dan ini pendapatnya khawarij dan sekaligus pendapatnya mu'tazilah. Hanya perbedaannya Kalau Khawarij menyatakan mereka kafir, kalau Mu'tazilah menyatakan bukan muslim tapi tidak kafir. Bukan mukmin tapi tidak kafir. Disinilah keanehan Mu'tazilah. Mereka beranggapan adanya manzilatun baina manzilatain, adanya satu kedudukan yang berada di antara dua kedudukan. Bukan mukmin juga bukan kafir. Yaitu ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara keduanya, yaitu kedudukan seorang yang bakal kekal nanti dalam neraka di akhiratnya. Berarti di dunia dikatakan bahwa dia tidak muslim, tidak mukmin, tapi juga bukan kafir. Tapi di akhirat menurut mereka sama seperti menurut Khawarij, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa'alam, kata Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, wa'alam rahimakallah wa iyana anna bab at-takfir wa adam at-takfir babun 'azmat al-fitnah wal mihnah fi. Ketahuilah bahwa bab dalam masalah kafir mengkafirkan, apakah kafir atau tidak kafir, ini adalah babun 'azmat fi al-fitnah, bab yang di sana fitnahnya sangat besar dan di sana mihnahnya juga sangat besar. Permasalahan pertikaian fitnah dalam masalah takfir sangat besar, sehingga harus ekstra hati-hati dan harus teliti mengkaji aqwal ulama dalam menafsirkan ayat dan hadis yang terkesan mengkafirkan seseorang dengan dosa. Kalau kita mendengarkan ucapan Khawarij dalam keadaan ilmu kita pas-pasan, termakan kita. Yakin kita akan terbawa. Kenapa? Karena ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya seakan-akan mendukung mereka. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana? Wa man ya'sillah, dalam surat Al-Jin. Wa ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah nara jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Bermaksiat, jahannam, kekal. Demikian pula man qatala mu'minan muta'ammidan, fajazauhu jahannam. Juga sama khalidan fiha. Sekian banyak hadis-hadis yang menyatakan siapa yang berbuat begini, fahuwa, maka dikatakan laisa bimu'min, maka dia bukan mukmin. Ketika dia mencuri, maka dia bukan mukmin. Ketika dia berbuat begini, maka dia bukan mukmin. Qul inna a'udzubikumullah. Apalagi juga kalimat yang dikatakan dalam riwayat yang juga sahih, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang mukmin adalah kefasikan dan memerangi mereka kufrun, kekafiran. Maka dengan ini mereka menganggap para sahabat sebuah kafir. Kenapa? Karena saling berperang memerangi orang beriman, maka mereka kafir. Padahal kalau kita memakai atau membawa ayat-ayat tadi dengan pemahaman salafus saleh, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, ucapan Ibn Abbas dan para ahli tafsir yang menyatakan kufrun duna kufrin wa fisqun duna fisqin dan seterusnya, insyaallah mereka akan paham. Maka benar kata musannif atau kata syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bab masalah kafir mengkafirkan, bab masalah takfir, babun 'azmat fihi al-fitnah, bab yang fitnahnya sangat besar. 'Azmat fihi al-mihnah, yang ujiannya sangat berat. Wa katsura fihi al-iftiraq, dan sangat banyak perpecahan-perpecahan di dalamnya. Watashattatat fihi al-ahwa wal-ara, dan tercerai-berai di dalamnya hawa nafsu, pendapat-pendapat. Wata'aradat fihi dalailuhum, dan saling bertentangan dalil-dalil mereka. Saling bertentangan dalil yang satu dengan yang lain. Fannasu fihi fi jins takfiri ahli al-maqalati wal-aqaid al-fasidah. Maka manusia dalam menghadapi dosa-dosa apakah mengkafirkan atau tidak mengkafirkan. Itu seperti para ulama membahas kafirkah ahlul maqalat. Kafirkah orang-orang yang mengadakan pendapat-pendapat baru, keyakinan yang baru, keyakinan yang bid'ah, khurafat, atau akidah-akidah yang fasidah. Ini juga sama. Para ulama berselisih. Kenapa? Karena ucapan mereka kufur. Menyatakan Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Kufur. Menolak sifat kufur. Perbuatannya yang kufur. Tapi ketika apakah mereka kafir atau tidak kafir, ikhtalaf al-ulama. Ketika kafir atau tidak kafir, terjadi pertikaian para ulama. Sehingga mereka menyatakan, ini ucapan-ucapan kafir, maka pelakunya kafir. Yang lain menyatakan tidak. Karena mereka menyatakan dengan pendapat seperti itu, mu'awwilan atau muta'awwilan, dengan ta'wil-ta'wil. Sedangkan mereka masih berpegang dengan ayat tadi. Tetapi dengan pemahaman yang lain, maka tetapi tafaqu, tapi mereka sepakat bahwa golongan tadi adalah golongan ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang sesat, menyimpang dan seterusnya. Termasuk mereka para ulama sepakat bahwa ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul maqalatil fasidah, golongan yang memiliki pendapat-pendapat yang rusak, pendapat yang sesat, mereka disikapi dengan keras. Mereka diperingatkan umat daripadanya. Mereka ditahdir. Mereka dijauhi. Mereka diboikot. Itu sepakat. Tapi ketika menyatakan kafir atau tidak kafir, ikhtalaf al-ulama. Qanifidina azakumullah. Ini para ulama. Tetapi manusia, orang-orang yang sekian banyak mereka, sebagian besarnya awam, orang-orang bodoh, mereka berselisih ketika berbicara tentang orang yang berbuat dosa besar. Kalau ulama sepakat, mereka tidak kafir. Tapi ini orang-orang juhala ini, dari kalangan haula, apakah khawarij, atau murjiah, atau mu'tazilah, dan lain-lainnya, mereka berselisih. Seperti berselisihnya para ulama ketika membicarakan ahlul maqalat al-fasidah. وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط. Dan selalu perpecahannya menjadi tiga. Kalaupun lebih dari itu, bisa digolongkan menjadi tiga. طرفين wawasatun, dua ekstrim, kanan dan kiri, dan yang tengah. Selalu begitu. Berpecah menjadi tiga, ifrat, watafrit, wawasat. Berpecah menjadi enam, dua ke kanan, dua ke kiri, yang satu di tengah. Atau tiga ke kiri, dua ke kanan, yang satu wasat. Selalu kalau dibagi, ada tiga jenis. Tiga jenis itu, satu berlebih-lebihan, satu berkurang-kurangan, yang satu tengah-tengah. Dan yang tengah-tengah ini adalah pendapat ahlus sunnah. Qanibidina azakumullah, qal min jinsil ikhtilafi takfiri ahli kabair al-amaliyah. Sama dengan perselisihan mereka manusia ketika mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa dalam bentuk amalan-amalan. Fata'ifatun taqul. Dibahas oleh beliau kelompok-kelompok. Satu kelompok berkata, la nukafir min ahlil qiblati ahadan. Bahwa kami enggak akan mengkafirkan ahlul qiblat seorang pun. Qanifidina azakumullah, pendapat yang benar atau yang salah? Ekstrem kanan, ekstrem kiri, atau wasat? Hati-hati. Walaupun mirip dengan ucapan mu'alif, kami tidak mengkafirkan ahlul qiblat, tetapi mereka berhenti sampai di situ. Adapun mu'allif menyatakan tidak mengkafirkan ahadan bidzanbin. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa. Karena kami mengkafirkan bukan dengan dosa. Khana bin na'azullah, tetapi dengan kekafiran-kekafiran yang diperbuat oleh mereka. Tapi ini kelompok pertama ini kelompok yang sangat berkurang-kurangan, meremehkan yang namanya iman, meremehkan yang namanya takwa. Mereka menganggap bahwasanya itu tidak ngaruh. Pokoknya selama dia ahlul qiblah, tidak bisa kafir dengan perbuatan apapun. Fatanfa at-takfir nafyan 'amman. Kelompok pertama ini menganggap tidak ada pengkafiran mereka dan tidak boleh mengkafirkan mereka dengan penafian, dengan peniadaan yang umum, secara umum. Pokoknya tidak bisa seorang muslim jadi kafir. Ma'al ilm bi anna fi ahli al-qiblati munafiqin. Padahal kita tahu di antara ahlul qiblat yang sama-sama salat ada munafiqin. Alaysa kadzalik? Ada munafiqin yang berpura-pura. Alladzina fihi man huwa akthar min al-yahudi wan nasara. Ada di tengah-tengah mereka yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Yang berpura-pura berbaris di barisan kaum muslimin, yang berpura-pura salat bersama kaum muslimin, ternyata akthar min al-yahudi wan nasara. Ada atau tidak ada? Ada. Yani akfar bil kitab wa sunnati wal ijma', yang mereka dianggap kafir secara nas Quran wa sunnah wal ijma'. Ada tengah-tengah mereka. Wa fi man qad yudhhir ba'd dhalika haythu yumakkinuhum wa hum yatadhaharuna bi syahadatain. Dan di kalangan mereka juga ada orang-orang yang qad yudhhir, yang kadang-kadang menampakkan beberapa kekafirannya. Kapan? Haitsu yumkinuhum, di mana mereka punya kesempatan. Mereka sebutkan kekufurannya. Bahwa menurut saya, mulai menyatakan dengan ucapan-ucapan kufur. Alhamdulillah. Tahdikullah subhanakum. Wa hum yatadhaharuna bisyahadatain. Dan mereka dalam keadaan menampakkan diri mereka, menunjukkan kalau mereka menyatakan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika berbicara tentang masalah sunnah, enggak perlulah pakai-pakai sunnah, cukup Quran saja. Ucapan apa itu? Ucapan kufur. Ketika disampaikan masalah sifat-sifat Allah, enggak mungkin Allah punya sifat-sifat. Itu seperti makhluk. Kufur. Qanibilina azakumullah. Wa aydan fala khilafa bainal muslimin anna ar-rajul law adhara inkara al-wajibati adh-dhahirah al-mutawatirah wal muharramat adh-dhahirah al-mutawatirah wa lahu dhalik fa innahu yustatab fa in taba wa illa qutila kafiran murtaddan. Dan juga tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin, tentunya di kalangan para ulama kaum muslimin, bahwa seseorang lau adhara, kalau menunjukkan pengingkarannya terhadap kewajiban-kewajiban yang zahir, yang tampak jelas, yang mutawatir, atau mengingkari keharaman-keharaman yang zahir, yang tampak jelas, yang mutawatir, dan yang sejenis itu, maka orang seperti itu yustatab, diminta taubat 3 hari. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah. Kalau tidak mau taubat, maka duribat unuquh, dipenggal lehernya sebagai seorang kafiran murtaddan. Sebagai seorang yang kafir murtad. Apa contohnya? Kewajiban-kewajiban yang zahir, yang mutawatir. Salat misalnya, 5 waktu. Menurut saya, salat 5 waktu enggak harus. Enggak wajib. Apa hukumnya? Istatab. Kamu cabut ucapanmu. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tub ila Allah. Enggak mau. Bosoknya ditanya lagi. Mau taubat lagi. Cepat. Ini waktu kamu tinggal 1 hari lagi. Enggak mau taubat, hari ketiga ditawari lagi. Taubat kamu. Cabut ucapan kamu kemarin. Enggak, saya tetap menyatakan bahwa salat 5 waktu tidak harus, tidak wajib. Maka diseret kepada algojo, dipenggal lehernya sebagai seorang kafir murtad. Itu la khilafa, enggak ada perselisihan di kalangan para ulama qatibatan. Di seluruh ulama jami'an, seluruhnya sepakat mereka bahwasanya orang yang menentang kewajiban yang mutawatir juhudan duribat unuquhu, setelah diberi waktu 3 hari untuk taubat. Demikian pula sebaliknya, mengingkari keharaman-keharaman yang zahirah, yang mutawatirah, yang tampak jelas haramnya dan mutawatir haramnya. Seperti khamr, zina. Itu sudah ma'ruf, sudah mutawatir tentang haramnya. Tiba-tiba ada seorang dengan kelompoknya, dengan alirannya, bahwa kami berpendapat bahwa khamr tidak haram. Dan kami menyatakan bahwa zina tidak haram. Apa hukumnya orang seperti ini? Istatabu thalathata ayyam wa intab wa illa dhuribat 'unuquhu murtaddan kafiran. Diminta waktu 3 hari, diminta taubat 3 hari. Kalau tidak mau taubat di waktu 3 hari tersebut, maka dia dipenggal lehernya sebagai seorang kafir murtad. Khana bin na'azakumullahu muslimin sarmati. Baik, berarti kelompok pertama ini kelompok yang sungguh sangat menggampang-gampangkan, kelompok yang sangat berkurang-kurangan, yang ekstrim ke kiri, menyimpang, menyatakan bahwa pokoknya orang yang muslim tidak bisa dikafirkan, ahlul qiblah tidak bisa dikafirkan. Padahal di antara mereka ada munafikin, ada yang menentang kewajiban salat, ada yang menentang ini, menentang itu, padahal perkaranya perkara yang zahirah mutawatirah. Taib, kembali kepada kitab. Wan nifaq war riddatu madhinnatuha al bid'ah wal fujur. Sedangkan kemunafikan tadi dan juga kemurtadan tadi dengan menolak juhudan terhadap hukum-hukum Allah, ini madhinnatuha al bid'ah, sumbernya adalah kebid'ahan. Kalau seorang sudah masuk pada kebid'ahan, ujung-ujungnya dia akan menentang hukum Allah atau akan kufur dengan menentang ayat dan hadis. Madhinnatuhal bid'ah wal fujur. Sumbernya adalah kebid'ahan dan fujur. Orang yang memang hatinya jelek, yang lebih senang dengan berbagai macam kepuasan hawa nafsu. Kama dzakarahu Al-Khallal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam Al-Kitab atau dalam kitab beliau yang dijuluki dengan nama kitab As-Sunnah. Dengan sanadnya beliau menukil yang bersambung sampai kepada Muhammad ibn Sirin. Annahu qala, bahwasanya Muhammad ibn Sirin menyatakan, "Inna asra'an nas riddatan ahlul ahwa." Sesungguhnya orang yang paling cepat murtadnya adalah ahlul ahwa. Orang yang paling cepat murtad adalah golongan yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Wa kana yara hadhil ayah nazalat fihim. Dan bahwasanya Muhammad bin Sirin rahimahullah berpendapat bahwa ayat ini turun pada mereka, pada ahlul ahwa. Ayat mana itu? Dibacakan oleh beliau. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arud anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa idza ra'aita, kalau engkau melihat, alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang masuk tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka berbicara yang lain, hingga mereka berubah. Walihadam tana'a kathir min a'immah an itlaqil qawul bi anna la nukaffir ahadan bidhanbin, bal yuqal na nukaffiruhum bikulli dhanbin kama taf'aluhu al-khawarij. Oleh karena itu, imtana'a kathir min al-ulama, min al-a'immah, sekian banyak para imam-imam menghalangi dirinya untuk mengatakan kalimat yang mudah atau yang bisa ditarik kepada makna yang salah. Tidak berkata la nukafir ahadan bidzanbin. Enggak begitu kalimatnya. Tetapi kalimatnya la nukafir ahadan bikulli dzanbin. Qana bi na'azakumullah. Walaupun maksudnya sama, tapi yang pertama bisa disalahpahami. Tapi yang kedua enggak bisa. Bedakan antara keduanya. Yang pertama kalimat la nukafir ahadan bidzanbin. Kami enggak akan mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Tapi sekarang saya tanya. dosa itu ada berapa macam. Dosa kecil, dosa besar. Taib, menolak hukum-hukum Allah, juhudan seperti tadi. Dosa atau bukan dosa? Dosa. Ucapan kufur, dosa atau tidak dosa? Dosa. Kekafiran, dosa atau tidak dosa? Dosa. Bahaya. Kalau kami tidak mengkafirkan kaum muslim dengan dosa, sebentar. Ada orang yang kafir dengan dosa, yaitu dosa yang sudah mencapai kekafiran. Berarti kalimat tadi bisa ditafsirkan dengan salah. Maka sebagian besar para ulama intana'a, menghalangi dirinya untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi ditambah dengan kalimat kulli dzanbin. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa-dosa. Tetapi dengan dosa-dosa tertentu. Mafhum? Ini kehati-hatian para ulama. Kehati-hatian para ulama imtana'a katsirun minal a'immah an itlaqil qawli bi anna la nukafir ahadan bi dzanbin. Mereka menghindari kalimat itu. Dan yuqal, dan mereka akan dikatakan atau akan mengatakan dengan kalimat la nukafiruhum bikulli dzanbin. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Ini lebih tepat kalimatnya, lebih selamat. Enggak mengkafirkan dengan segala macam dosa, karena yang menjadikan mereka kafir tidak seluruh dosa. Hanya dosa-dosa tertentu. Yani tidak kama taf'aluhul khawarij, tidak seperti apa yang dilakukan oleh khawarij. Pokoknya setiap dosa besar ataupun kecil dikatakan sebagai kafir. Ini khawarij. Adapun ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Maknanya hanya pada dosa-dosa tertentu. Wa farriq bainan nafyil 'am wa nafyil 'umum. Maka bedakan penafian yang sifatnya am dan menafikan keumuman. Subhanallah, bahasanya perlu diteliti, bahasanya perlu diperhatikan dengan jeli. Kami tidak menafikan secara am, tetapi menafikan keumuman. Ya, ini tidak menyatakan pokoknya kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Apa ini? Penafian am. Berarti segala dosa tidak bisa mengkafirkan manusia. Padahal ada dosa-dosa tertentu yang mengkafirkan. Paham? Berarti nafil am, menafikan secara umum. Tapi justru kami menafikan keumuman. Ini keumuman tadi, nafikan. Kami tidak mengkafirkan dengan seluruh dosa-dosa. Yang umum dinafikan. Tetapi hanya dengan dosa-dosa tertentu. Ini menafikan keumuman. Kita tidak menyatakan dengan am. Qal farriq bainahuma. Bedakan antara keduanya. Wal wajib innama huwa nafil umum. Yang wajib adalah menafikan keumuman. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Keumuman dinafikan. Supaya apa? Supaya jadi khas. Bahwa yang kita kafirkan hanya mereka yang berbuat dosa-dosa tertentu. Nanti akan dibahas oleh para ulama apa dosa-dosa yang mengkafirkan. Munaqadatan liqaulil khawarij, untuk membatalkan ucapan khawarij, alladzina yukaffiruna bikulli dzanbin, untuk menafikan ucapan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Dosa apapun dikafirkan kaum muslimin. Walihada wallahu a'lam, oleh karena itu wallahu a'lam, qayyadahu syaikh rahimahullah biqaulihi ma lam yastahilhu. Oleh karena itu asy-syaikh membikin qaid, membikin ikatan supaya tidak am, supaya tidak umum, beliau katakan ma lam yastahilhu, selama tidak menghalalkannya. Mungkin ada yang bertanya tadi. Katanya para ulama menghindari kata-kata bahwa kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Menghindari kalimat ini. Kenapa bahaya? Berarti seluruh dosa orang enggak jadi kafir. Padahal ada dosa-dosa yang mengkafirkan. Tapi kok mu'alif menyatakan dengan kalimat itu? Kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Iya. Tapi beliau jeli. beliau iringi kata-kata yang mengikatnya dengan kaid. Apa kaidnya? Malam yastahilhu, selama tidak istihlal. Istihlal itu seperti tadi, menurut saya sholat wajib 5 waktu tidak perlu. Ini menghalalkan. Atau dengan kalimat, menurut saya puasa Ramadan tidak harus. Ini istihlal. Atau menyatakan saya berpendapat tidak perlu mengikuti sunnah-sunnah Nabi semuanya. Maka ini beda. Ini dosa. Tetapi ini mengkafirkan. Berarti kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Kecuali kalau dia istihlal. Menganggap halal. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Syarif rahimahullah bahwa Syekh qayyadahu, mengikat kalimatnya dengan kalimat malam yastahilhu. Wa fi qawlihi malam yastahilhu, dan ucapan beliau malam yastahilhu maknanya isyaratun ila anna muradahu min hadzal nafi al-'am li kulli dhanbi min ad-dhunubil 'amaliyah lal 'ilmiyah, yakni untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaukan dengan dosa-dosa tadi, bahwa kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa, itu dosa-dosa yang lain, yang umum. Bi kulli dhanbin min ad-dhunubil 'amaliyah, yang bersifat amaliyah. La al-ilmiyah, bukan yang sifatnya ilmiyah, i'tiqadiyah. Ilmiyah itu seperti tadi, bahwa menurut saya tidak harus, walaupun dia sholat tetap kafir. Kalau dia menyatakan, menurut saya, tidak harus sholat itu, tapi saya sholat. Khamilina azakumullah. Demikian pula puasa. Dia puasa, tapi mengatakan, menurut saya, enggak harus puasa Ramadan. Berarti yang salah di mananya? Padahal dia puasa. Yang salah bukan pada analiyah, tetapi pada ilmiyah. Bukan pada perbuatannya. Perbuatan dia puasa. Tapi ternyata keyakinan dia kufur. Menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban tadi tidak harus. Berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Khamilina azakumullah, bahkan menentang seluruh para sahabat. Bahkan menentang seluruh para tabi'in. Seluruh para tabi'in, tabi'in, seluruh para ulama. La ara masirahu illa ilan nar. La ara, aku tidak berpendapat bahwa dia akan diterima amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi iskal, di sana ada kesulitan yang perlu dibahas. Fa inna syari' lam yaktafi min al-mukallaf fil 'amaliyat bi mujarrad al-'amal dun al-'ilm. Bahwasanya asy-syari', pembuat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memerintahkan kepada para mukallaf untuk mengamalkan secara amaliyah saja. Tetapi Allah perintahkan amaliyah dan ilmiah bersama-sama. Lihat ya, ikhwanabidina a'azakumullah. Bukankah syariat ini memerintahkan seseorang untuk mengamalkan agamanya dari dua sisi. Ilmiah wal amaliyah. Harus meyakini secara ilmu bahwa itu adalah hak. Kemudian kerjakan. Ini amaliyah, yang ini ilmiah. Harus meyakini bahwa itu wajib dan kerjakanlah. Meyakini bahwa itu adalah afdhaliyah sunnah dan kerjakanlah. Atau sebaliknya, meyakini bahwa itu haram, ini ilmiah, dan kerjakanlah. Ini amaliyah. Diperintahkan dua sisi, al-ilm wal amal. Wala fil ilmiyat bimujarrad al-ilm dun al-amal. Maka tidak diperintahkan hanya meyakini saja tanpa mengerjakan. Tidak pula diperintahkan mengerjakan saja tanpa meyakini. Tetapi kedua-duanya. Walaisal amal maqsuran ala amalil khawarij. Dan amal tidak hanya berbentuk, yang amal yang menyimpang tidak hanya berbentuk amalannya khawarij. Bal amalul qulub aslun li'amalil jawarih, afwan, bukan khawarij, jawarih. Laisal amal maqsuran ala amal al jawarih. Maka yang namanya amalan tidak hanya amalan anggota badan, tetapi amalan hati juga merupakan prinsip, asal, dasarnya dari amalan jawarih. Wa amalul jawarih, sedangkan amal anggota badan, taba'un, sebagai pengikut. Illa an yudhamman qawluhu yastahilhu bima'na ya'taqidu au nahu dhalik. Hanya saja kalau kalimat tadi mengandung, ini kalimat yastahilhu mengandung makna meyakini. Khana bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di sini ada permasalahan. Kalau seorang diperintahkan mengerjakan dua-duanya, secara ilmiah dan secara amaliyah. Secara ilmiah harus meyakini kalau itu wajib, itu adalah haram. Secara amaliyah harus mengerjakannya. Sekarang kita tanya, kalau mengerjakan amaliyah saja tanpa i'tiqad, apa hukumnya? Atau dibalik, i'tiqad saja tanpa amaliyah, apa hukumnya? Khana bin a'azakumullah, kata mereka, iskalnya, kebingungannya, kenapa enggak sama hukumnya? Harusnya kan sama, kerjakan yang ini tanpa yang itu, dengan kerjakan yang itu tanpa yang ini, harusnya sama. Tapi sekarang saya tanya, menurut pembahasan tadi, orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, tapi tidak meyakini kalau itu wajib, apa hukumnya? Menurut pembahasan yang tadi, apa hukumnya? Kufur. Menentang. Sekarang dibalik. Dia meyakini bahwa itu wajib, tapi dia tidak mengerjakan, apa hukumnya? Dosa. Iya kan? Kenapa enggak sama-sama kafir? Padahal diperintahkan dua-duanya. Kalau dikerjakan salah satunya, maka menyelisih perintah Allah. Amaliyah dan ilmiah. Ternyata kalau amaliyahnya dikerjakan, ilmiahnya tidak, itu perbuatan kufur. Tetapi kalau ilmiahnya diyakini, tapi enggak mengerjakan, itu perbuatan dosa, tidak kufur. Kenapa beda? Maka dijawab di sini. Iskalnya terjawab bahwasanya al-asl huwa amalul qalb. Karena yang namanya dasarnya al-asl itu adalah keyakinan. Baru kemudian amalan itu adalah taba'un, ngikut dari keyakinannya. Sebagai taba', sebagai ikutan yang berikutnya. Sehingga ikhwan bin na'azakumullah, kalau al-asl tidak ada, maka enggak dianggap amalannya. Tapi apa dalilnya kalau al-asl itu amalan hati? Dalilnya sangat ma'ruf, sangat dikenal oleh kaum muslimin, apalagi thullabul ilm. Yaitu innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dia salat. Munafik salat. Tapi niatnya bukan mengamalkan perintah Allah kalau itu wajib, enggak. Karena takut ketahuan kalau dia sebagai munafik. Maka dia salat. Apakah dinilai? Tadi nilai. Tetapi seorang yang meyakini itu wajib, kemudian dia tergoda dengan berbagai macam perkara, akhirnya tertinggal kewajibannya. Berbeda hukumnya. Qul inna a'udzu billahi. Qal, dikatakan selanjutnya, wa qawluhu wa la naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman 'amilahu. Sekarang kalimat berikutnya dari kalimat Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dan kita tidak menyatakan la yadurru ma'al imani dhanbun, tidak akan mengganggu bersama keimanan dosa apapun. Liman 'amilahu, bagi siapa yang mengerjakannya, mengerjakan dosa apapun, tidak ada madarat, tidak mengurangi iman, tidak merubah iman, tidak mengganggu iman, enggak ngaruh sama iman. Kami ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Ila akhiri kalamihi. Sebagaimana kita katakan ini adalah raddun ala al-murji'ah. Hadza raddun ala al-murji'ah. Ini bantahan bagi murji'ah. Fa innahum yaqulun, karena mereka berkata, la yadurru ma'al imani dhanbun. Kata murji'ah, tidak akan merusak iman dosa apapun. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sebagaimana ketaatan tidak ngaruh bersama kekafiran. Demikian pula sebaliknya, bersama keimanan enggak ngaruh dosa apapun. Qiyas ma'al fariq. Qiyas-qiyas aqli yang bal. kias-kias akal yang sesat. Kata mereka, kalau seorang kafir ikut sholat bersama kalian, ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau orang kafir ikut puasa bersama kalian, ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau orang kafir bersedekah, beramal saleh, berbuat baik, menolong manusia, berakhlak mulia, atau beribadah dengan ibadah-ibadah seperti kalian, tapi dia dalam keadaan kafir, apakah amalannya berpengaruh? Apakah amalannya terpakai? Tidak terpakai. Kata mereka, seperti itu juga. Sebaliknya, kalau dia sudah mukmin, berbuat dosa apapun, enggak ngaruh. Kok enaknya? Lah terus, apa makna iman menurut mereka? Apa menurut mereka kata iman? Mereka mengira bahwa iman hanya keyakinan, titik. Selesai. Mau beramal dengan amalan apapun, imannya tetap utuh, enggak berubah. Ini khodidin a'azakullah, kesesatan murji'ah. Qal, dikatakan, faha'ula'i fi tarfin, wal khawarij fi tarfin. Maka murji'ah di satu ujung ekstrim kanan, atau satu titik, khawarij di titik sebaliknya. Kalau kamu gambarkan gelombang begini, dan di atas di tengahnya ada garis yang lurus, maka yang ketiga gelombang itu ke bawah, itu namanya titik ekstrim, yang paling puncaknya. Yang ke atas juga titik ekstrim. Maka murji'ah dan khawarij bertentangan. Yang ini titik ekstrim yang ke sana, yang ini titik ekstrim yang sebaliknya. Hadza fi tarfin wa haula'i fi tarfin akhar. Fa innahum yaquluna nukaffiru al-muslim bi kulli dhanb. Karena khawarij menyatakan bahwa kami mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa apapun. Au bi kulli dhanbin kabir, atau dengan dosa besar apapun. Wa kadzalikal mu'tazilah, demikian pula mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mereka berkata, yahbitu imanuhu kullu bil kabirah. Mu'tazilah yang berkata akan gugur imannya secara keseluruhan dengan dosa besar. Fala yabqa ma'ahu syai'un minal iman, maka tidak tersisa sedikit pun dari iman. Lakinnal khawarij yaquluna yakhruj minal iman wa yadkhul fil kufur. Tetapi perbedaannya, kalau khawarij menyatakan mereka yang berbuat dosa keluar dari iman, masuk ke dalam kekafiran. Adapun Mu'tazilah yaqulun yakhruj minal iman, keluar dari iman, la yadkhul fil kufur. Keluar dari iman tapi enggak masuk ke dalam kufur. Wa hadhihi al manzilah bainal manzilatain. Dan inilah yang dikatakan oleh mereka, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Wa biqaulihim yakhruj bi khurujihi minal iman aujabu lahul khulud finnar. Dan dengan ucapan mereka, khawarij ataupun mu'tazilah, walaupun penamaan mereka berbeda, tetapi mereka menganggap dengan keluarnya mereka dari iman, aujabu lahul khulud, mereka mesti kekal dalam neraka. Wa tawaif min ahli al-kalam wal fiqh wal hadis la yaquluna dhalik. Adapun kelompok-kelompok dari kalangan ahlul kalam, ahlul fiqh dan ahlul hadis, tidak mengatakan seperti itu dalam masalah amalan. Lakin fil i'tiqadatil bid'iyyah wa in kana sahibuha muta'awwilan fa yaquluna yukfar aw yukaffar kullu man qala hadzal qaul la yufarriquna bainal mujtahid al mukhti wa ghairihi. Ahlul kalam, ahlul fiqh tidak mengatakan seperti itu dalam masalah dosa. Tetapi dalam masalah keyakinan yang bid'ah, keyakinan yang bid'ah, walaupun pelakunya muta'awil, dikafirkan oleh mereka, ahlul kalam dan beberapa mutafaqih. Yukafir kullu man qala hadzal qaul, mengkafirkan golongan yang mengucapkan dengan ucapan bid'ah, atau ucapan yang meyakini, atau ucapan keyakinan yang baru, keyakinan bid'ah, dikafirkan. La yufarriqun, tidak membedakan antara seorang yang mujtahid dan seorang yang memang sengaja. Tidak membedakan pula seorang yang dalam keadaan berbicara dengan istrihannya dan seorang yang tergelincir. Tidak dibedakan. Kalau sekarang dijuluki apa? Oleh para ulama hari ini, dijuluki Haddadiyah. Karena tokohnya adalah Al-Haddad, dikatakan Haddadiyah. Sehingga tidak peduli apakah itu adalah seorang tokoh ahli sunnah seperti Imam Abu Ja'far Tahawi yang sedang kita bahas kitabnya, ketika menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun. Qadim bukan sifat Allah. Sifat Allah wal awwalu wal akhir wal zahir. Adapun para ulama yang lain menyatakan ini ketergelinciran beliau. Yang dia beliau maksud adalah al awwal, tetapi beliau memakai istilah yang keliru, istilah qadim. Dan itu tidak menjadikan beliau kafir, bahkan tidak dikatakan sebagai ahlul bidah. Tetapi mereka haddadiyun menganggap bahwa ini adalah mubtadi' dhal. Abu Ja'far Tahawi mubtadi' dhal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mubtadi' dhal, Ibnu Hajar mubtadi' dhal. Padahal Ibnu Hajar sama, tergelincir juga dalam masalah perkara-perkara yang menakwilkan sifat yang seperti Asy'ariyah. Walaupun tidak seluruhnya. Qul inna a'udzukum Allah. Ini bahayanya Al-Haddadiyah. Kata beliau, dalam masalah mengkafirkan dengan dosa-dosa besar tidak. Tetapi dalam perkara-perkara yang seperti itu mereka tidak membedakan antara yang muta'awil dengan seorang yang memang menentang. Fa yaqulun, mereka berkata, yukaffar kullu man qala hadzal qaul. Dikafirkan semua yang berpendapat dengan pendapat bid'ah itu. La yufarriquna bainal mujtahid al-mukhti wa ghairi. Tidak dibedakan antara seorang mujtahid yang keliru dan yang lainnya. Aw yaqulun, atau mereka berkata, yukaffar kullu mubtadi'in. Dikafirkan semua ahlul bid'ah. Wa haula yadkhul 'alaihim fi hadhihi al-ithbat al-'am umurun 'azimah. Maka mereka pun masuk dengan penetapan mereka seperti itu ke dalam perkara-perkara yang sangat besar, perkara yang berbahaya. Fa innan nususul mutawatirah qad dallat 'ala annahu yakhruj minan nari man qala fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Karena nas-nas yang mutawatir menunjukkan bahwa mereka semuanya akan keluar dari api neraka selama di hatinya ada sebiji darah dari keimanan. Wa nususul wa'd allati yahtaj biha haula'i ta'arad an-nusus atau ta'arid nusus al-wa'id. Dan dalil-dalil yang merupakan janji-janji yang dijadikan oleh mereka sebagai hujjah-hujjah menentang atau bertentangan dengan nas-nas yang merupakan ancaman-ancaman. Allati yahtaju biha ulaik, yang dipakai hujjah oleh mereka. Mereka yang pertama Murji'ah, mereka yang kedua Khawarij. Kita akan bahas nanti insyaallah pada kajian mendatang bismillahi taala bahwa kedua kelompok sesat tadi sangat berlawanan 180 derajat, yang satu ekstrem ke kanan, yang satu ekstrem ke kiri. Dan dalil-dalil masing-masingnya juga bertentangan. Khawarij selalu memakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berupa ancaman. Adapun Murji'ah memakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat janji. Dan tidak mungkin ayat Allah bertentangan satu sama lain. Gak mungkin bertentangan hadis dengan hadis yang sahih. Ini yang hadis sahih dengan hadis sahih. Sehingga para ulama ahlus sunnah mereka mengakurkan antara dua dalil-dalil tadi. Sehingga ahlus sunnah adalah ummatan wasata yang memakai dalil wa'id dan dalil wa'ad sekaligus. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan kaji lebih rinci lagi bi'idnillah pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.